الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله العلي القدير الذي يسر لنا ولكم أداء هذه الصلاة، صلاة الفجر، في هذا المسجد المبارك ومع جماعة المسلمين، فهي نعمة من الله بها علينا وعليكم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الصلاة التي هداك الله إليها ووفقك لأدائها فضلها عظيم وأجرها كبير، فإن المحافظ عليها كريم على الله، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في كلمة العصر بالأمس، وعلمنا أن هذه الصلاة صلاة مشهودة، وأنها سبب للنجاة وسبب للفوز بالجنة، وهي أيضا سبب عظيم لرؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة، فقد جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، أي نظر إلى القمر ليلة النصف من الشهر وهو مضيء وضوءه ناصع وواضح، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا الحديث يدل أولا على أن صلاة الفجر وصلاة العصر سبب عظيم لرؤية الله والتمتع والتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر رؤية الله ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا، أي إن استطعتم ألا يغلبكم أحد، لا دنيا ولا نوم ولا شهوات ولا زوجات ولا أولاد، لا يغلبنكم أحد على صلاة قبل طلوع الشمس، والمراد بها صلاة الفجر، وقبل غروبها، والمراد بها صلاة العصر، فافعلوا. فهذا دليل واضح أن هاتين الصلاتين سبب لرؤية الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، beliau hafizahullah ta'ala setelah mengawalinya dengan tahmid dan bersolawat atas Nabi, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyampaikan bahwa kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang telah memberi taufik kepada kita untuk kita bisa menunaikan solat ini, yakni solatul fajr, dengan berjamaah bersama kaum muslimin. Solat ini yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita untuk menunaikannya, dan juga dimudahkan untuk menunaikannya, maka keutamanya adalah besar dan pahalanya adalah sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya siapa yang menjaganya, dialah orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin sudah berlalu sedikit isyarah ketika membicarakan tentang sholat subuh dan sholat asar, ba'dal asar. Dan kita tahu bahwa sholat ini ada sholat-sholat yang masyhudah, sholat yang disaksikan oleh malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Dan sholat ini merupakan sebab kesuksesan dan sebab kebahagiaan seseorang untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sholat ini merupakan sebab yang agung, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan hambanya di yaumil qiyamah ke dalam surganya, sebagaimana disebutkan dalam sahihain dari haditsnya Abdullah al-Bajri radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana beliau menyebutkan, kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melihat kepada bulan di malam purnama. Beliau melihat kepada bulan yang dengan cahayanya pertengahan bulan dengan cahayanya yang jelas dan terang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badr la tadhamuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Rabb kalian sebagaimana melihat bulan ini di malam purnama, tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk tidak dikalahkan dalam menunaikan sholat ini, maka lakukanlah. Hadis ini menunjukkan yang pertama, bahwasanya sholat subuh dan sholat asar adalah merupakan sebab yang agung untuk seseorang bisa melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, untuk seseorang bisa menikmati wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melihat Allah subhanahu wa ta'ala ini, dan beliau mengatakan, jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan, artinya di sini mampu untuk tidak dikalahkan oleh siapapun, tidak juga dunia, tidak juga tidurnya istri dan anak-anaknya, untuk bisa menunaikan sholat subuh ini, maka lakukanlah. Yaitu untuk bisa menunaikan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka lakukanlah. Dan ini merupakan dalil yang jelas untuk seseorang menjadi sebab bisa melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadithu aydan yadullu ala isbat ru'yatillah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Lianna Rasul alaihi salatu wassalam athbata dhalik faqal, innakum satarawna rabbakum كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا تزدحمون في رؤيته، بل كل واحد يرى ربه من مكانه، لا يزدحم العباد عند أن يتجلى لهم رب العالمين في النظر إليه، لا يزدحمون ولا يشق بعضهم على بعض. ورؤية الله ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، خلافا لأهل البدع الذين ينكرون رؤية الله كالمعتزلة الجهمية، لأنهم يقولون يلزم من إثبات الرؤية لله أن يكون الله في جهة، يقولون يلزم من إثبات الرؤية أن يكون الله في جهة، والله عندهم ليس في جهة، يقولون ليس هو داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، ومعناه عندهم أنه معدوم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله عز وجل في جهة العلو، يتجلى لعباده المؤمنين فيتمتعون بالنظر إلى وجهه بسبب صلاحهم وبسبب أعمالهم الصالحة، ومنها المحافظة على هاتين الصلاتين. وقد دلت النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة على إثبات رؤية الله. يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، أي من النظارة والحسن والبهاء والجمال، إلى ربها ناظرة، أي إلى ربها تنظر عيانا، تنظر عيانا. وهذا أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، أن ينظرون، أن ينظروا إلى وجه ربهم الكريم سبحانه وتعالى. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل لهم: أتريدون شيئا أزيدكم؟ قال فيقولون: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ يعني نحن في نعيم ونحن في سعادة ورخاء. قال فيكشف الحجاب، أي عن وجهه الكريم، فينظرون إلى وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. وفي رواية: وقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسرت الحسنى في هذه الآية بالجنة، وفسرت الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فهنيئا، هنيئا لمن كان من أهل النظر إلى وجه الله الكريم، هنيئا لأهل الجنة وهم يتمتعون بالنظر إلى وجه ربهم. يا أخي، يا أخي، ربما يشتاق العبد الإنسان إلى أن يرى رؤية ملك، إلى أن يرى ملكا من ملوك الدنيا. بعضهم يريد أن يراه عيانا مباشرة، ربما يجد السرور في رؤيته ويفتخر أنه رآه وهو عبد ضعيف. فكيف إذا رأى المؤمن ربه يوم القيامة؟ كيف يكون فرحه؟ وكيف يكون سروره وهو ينظر إلى من خلقه ورزقه في الدنيا، وينظر إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض؟ كيف لا يفرح؟ فحاول ما استطعت، حاول أن تعمل الأعمال التي تسبب لك النظر إلى وجه الله، ومنها أن تحافظ على هاتين الصلاتين. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang menetapkan ru'yatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat nanti di yaumil qiyamah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkannya dengan sabdanya, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti melihat malam bulan purnama, tidak berdesak-desakan di antara kalian, bahkan masing-masing bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya, tidak berdesak-desakan mereka dalam melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini yakni tentang menetapkan tentang tetapnya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah adalah ditetapkan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga ijma', kecuali dari kalangan ahlul bidah yang mereka mengingkarinya, mengingkari melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, seperti kalangan orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah yang mereka mengatakan bahwa menetapkan ru'yatullah Subhanahu wa ta'ala ini mengharuskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada satu jihah, ada dalam satu posisi. Dan menurut mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dalam satu tempat, tidak dalam satu posisi, di mana mereka mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak di dalam alam, tidak juga di luarnya, tidak di atas, tidak di bawah. Dan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala fi jihadil ulu, ada di atas, ada di atas langit, yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampakkan kepada hamba-hamba yang beriman, yang mereka menikmatinya tatkala melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena kesolehan mereka, disebabkan karena amal-amal mereka yang baik, di antaranya adalah senantiasa menjaga kepada dua solat ini, yakni solat subuh dan solat asar. Kemudian pula telah disebutkan dalam ayatnya yang menetapkan tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri tatkala mereka melihat kepada Rabbnya, yakni wajah mereka berseri-seri, cerah, penuh keceriaan tatkala mereka melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan kepada ahlul jannah, yang diberikan kepada penduduk surga, untuk melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim Dari hadisnya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, jika, yang artinya, jika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aturiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan dengan sesuatu yang untuk aku tambahkan kepada kalian? Maka mereka penduduk surga mengatakan, wahai Rabb kami, tambahan apa lagi? Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah menyelamatkan, memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Maka yakni mereka telah menikmati dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Fayakshiful hijab, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap hijabnya untuk kemudian mereka ahlul jannah bisa melihat kepada wajahnya yang mulia. Maka tidaklah mereka diberikan sesuatu yang lebih besar, yang lebih nikmat daripada melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan satu ayat di surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi mereka adalah al-husna dan tambahannya. Maka ditafsirkan makna al-husna adalah al-jannah, dan makna tambahan di sini adalah ru'yatu rabbil alamin, melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan, maka selamatlah, berbahagialah bagi orang-orang yang mereka ahlinya untuk melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah para ahlul jannah yang mereka menikmati melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali seseorang terkadang merindukan untuk bertemu dengan salah seorang penguasa dari para penguasa dunia ini. Dia mendapatinya sangat bahagia dan bahkan berbangga diri tatkala melihat penguasa tersebut. Maka bagaimana dengan seorang mukmin tatkala dia melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah? Yang nampak kebahagiaannya, yang dia mendapatkan segala kesenangannya dan bisa melihat bagaimana keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai langit dan bumi ini. Karena itulah, berupayalah semampu mungkin, semaksimal mungkin untuk melakukan amalan-amalan yang menyebabkan kebaikan yang besar ini. Di antaranya adalah menjaga kepada dua solat ini, yakni solat subuh dan solat asar. Wa mimma yadullu ala isbat ru'yatillah lil mu'minin ma jaa fi as-sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قال أن ناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني هل تجدون المشقة في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس، أي في رؤية الشمس، ليس دونها حجاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم سترون ربكم كذلك. والأدلة من الكتاب والسنة على إثبات رؤية الله كثيرة جدا. ورؤية الله سبحانه وتعالى أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، مع أنهم في نعيم منذ دخولهم الجنة، فالجنة لا يستطيع أحد أن يتصور ما فيها، ولهذا اسمع إلى أدنى أهل الجنة منزلة ماذا يعطى وماذا ينال. جاء في صحيح الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل موسى ربه فقال يا رب اخبرني عن أدنى أهل الجنة منزلة، فقال هو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، أي رجل مكث في النار فترة يتمحص من ذنوبه وخطاياه، ثم أدركته رحمة الله أو أدركته شفاعة الشافعين فخرج من النار. قال يأتي إلى باب الجنة فيقال له اذهب وادخل الجنة. في رواية أنه يخيل إليه أنها ملأ فيقول يا رب كيف أدخل وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا خزائنهم. قال فيقال له اذهب وادخل الجنة. قال يقول كيف أدخل وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا خزائنهم. قال يقال له ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال يقول ربي. قال فيقول لك ذلك ومثله حتى قال الرابعة أو الخامسة ربي ربي. قال فيقول لك ذلك ولك مشهد نفسك ولذت عينك. وفي رواية أخرى لك ذلك وعشرة أمثاله وعشرة أمثال الدنيا، هذا لأدنى أهل الجنة منزلة. فكيف بأهل المنازل العالية والدرجات الرفيعة؟ كيف بمنزلة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين؟ كيف بمنزلة أهل الأعمال الصالحة الكثيرة المتنوعة؟ لا شك أن منزلتهم أعظم. إذا كان هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بأعلاهم؟ قال موسى عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم يا رب، أي اخبرني عن أعلاهم. قال: فيقول الله: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. لا إله إلا الله. أهل المنازل العالية ختم الله على ما سيعطيهم، لم يطلع أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا مرسلا ولا أحدا، بل أخذ الله ذكر ما يعطيه أهل المنازل العالية حتى يوافيهم يوم القيامة. ومن هنا يتبين أن ما ذكره الله بصفة الجنة وما يعطاه أهل الجنة فيها، وأيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجنة وعن صفاتها وصفات أهلها، إنما هو جزء يسير، جزء يسير مما في الجنة. أما ما ختم الله عليه ولم يظهره لأحد فهو كثير، فهو كثير. وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة من يقول له تمنى، أي أطلب ماذا تريد في الجنة، تمنى. قال: فيتمنى ويتمنى مرتين. قال: فيقول له: هل تمنيت؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيقول: إن لك ما تمنيت ومثله معه، إن لك ما تمنيت ومثله معه. أدنى أهل الجنة منزلة في الجنة من يعطى مثل الدنيا عشر مرات، يعطى مثل الدنيا. وأنتم تعرفون ما في الدنيا من القصور والعمائر والذهب والفضة والأرصدة والعقارات والتجارات والسيارات والمآكل والمشارب، يعطى مثل ما في الدنيا عشر مرات. فيا أخي انتبه أن تفوتك الجنة، احرص على أن تكون من أهلها. فضمار الجنة، ضمار الجنة وثمن الجنة هو الأعمال الصالحة، ومنها الحفاظ على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر. فالجنة ثمنها قليل، ثمنها قليل، وهي غالية على الكسلان، غالية على الذي يؤثر النوم على الصلاة وعلى الأعمال الصالحة، هي غالية عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. غالية على من؟ غالية على المفرطين، غالية على أصحاب الشهوات والملذات، غالية على الذين يركنون إلى الدنيا ويطمئنون بها ويميلون ميلا كليا إليها، هي غالية عليهم. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرفت بأبخس الأثمان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأبخس الأثمان. يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها؟ ماذا كفؤها؟ إلا أولو التقوى مع الإيمان. فبادر يا أخي وحاول أن تكون من أهل الجنة ومن أهل النظر إلى وجه الله. اترك الشهوات العاجلة الفانية المنقطعة التي تنتهي بانتهائك، اتركها وادخر شهوتك ونعيمك إلى ذلك اليوم، إلى النعيم السرمدي الأبدي الذي لا انقطاع فيه ولا نهاية. Kemudian beliau menjelaskan bahwa di antara dalil yang menetapkan akan melihat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukmin ini adalah hadis yang disebutkan dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan beberapa sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan melihat Rabb kita nanti di yaumul qiyamah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian akan mendapatkan madarat, artinya mendapatkan kesulitan dalam melihat kepada bulan di saat purnama? Apakah kalian akan mendapatkan kerepotan tatkala melihat kepada matahari? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan dan matahari. Kemudian dalil-dalil dalam masalah ini sangat banyak, dan melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang diberikan kepada ahlul jannah dengan apa yang telah mereka mendapatkan berbagai kenikmatan dari semenjak masuknya mereka ke dalam surga. Dan surga ini tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan apa yang ada di dalamnya. Maka dengarkanlah dari serendah-rendahnya yang diberikan kenikmatan kepada ahlul jannah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadisnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Rabbnya mengatakan, ya Rabb, kabarkanlah kepadaku tentang penduduk surga yang paling bawah. Maka dikatakan, dijawab, mereka itu adalah orang yang paling akhir keluar dari neraka, orang yang paling akhir keluar dari neraka dan yang paling akhir masuk ke dalam surga, yakni mereka tinggal di dalam neraka ini beberapa waktu untuk membersihkan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya, kemudian dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian dia mendapatkan syafaatnya yang memberikan syafaat kepadanya. Maka keluarlah dia dari neraka dan kemudian masuk ke dalam satu pintu, mendatangi satu pintu dari pintu surga, dan dikatakan kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dan terlihat olehnya surga itu telah penuh. Kemudian dia mengatakan, bagaimana aku masuk? Semua penduduknya sudah menempati pada tempatnya. Semuanya sudah ditempatinya. Maka dikatakan lagi kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Kemudian dia pun mengatakan lagi, bagaimana aku akan masuk? Semuanya sudah ditempati oleh penduduknya. Kemudian dikatakan kepadanya, tidakkah engkau rela, tidakkah engkau ridha ketika menjadikanmu seperti satu, seperti seorang raja dari raja-raja dunia? Maka orang ini mengatakan, raditu ya Rabb, aku rela ya Allah. Kemudian dikatakan kepada orang tadi, bagimu seperti itu dan bagimu semisal itu dan semisal itu, sampai disebutkan yang keempat atau kelima kalinya. Orang ini mengatakan, aku rela ya Allah. Maka dia mendapatkan, dikatakan kepadanya dalam satu riwayat yang lain, dikatakan kepadanya, bagimu seperti itu dan 10 kali lipat. dan 10 kali lipat dari yang semisal dunia ini. Artinya dia mendapatkan 10 mendapatkan kenikmatan itu dan 10 kali lipatnya dan 10 kali lipat dari kenikmatan dunia. Ini orang yang terendah dari ahlul jannah. Maka bagaimana dengan mereka-mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam surga? Bagaimana kedudukannya dengan para anbiya, para syuhada, dan orang-orang yang saleh? Bagaimana dengan orang-orang yang mereka senantiasa beramal dengan amalan-amalan yang saleh? Maka tidak ada keraguan, kedudukan mereka sangatlah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kabarkan kepadaku ya Rabb tentang derajat yang paling tinggi dari ahlul jannah ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, mereka adalah orang-orang yang telah aku tetapkan kepada mereka, yang tidak pernah tergambar kepada mereka, tidak pernah tergambar dalam benak mereka, tidak pernah terbayangkan. Maka mereka ahlul mereka orang-orang mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan stempel atau telah memberikan ketetapan kepada mereka. Karena inilah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan tentang sifat-sifat surga dan apa yang diberikan kepada ahlul jannah ini dan juga sifat penduduknya. Demikian pula yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surga, tentang sifat surga, sifat penduduknya dan sifat pemberian-pemberian yang diberikan kepada ahlul jannah ini. Ini hanya bagian kecil dari ahlul jannah ini. Adapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan khatam, maka ini sama sekali tidak pernah ditampakkan kepada seorang pun. Dan ini sangatlah banyak, dan ini sangatlah besar. Karena itu beliau hafizahullah ta'ala mengingatkan kepada kita dengan hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya tempat duduk yang paling rendah yang didapatkan di surga, di mana dikatakan kepadanya, berangan-anganlah. Maka dia pun berangan-angan. Dan kemudian dikatakan, apakah engkau telah berangan-angan? Orang tadi mengatakan, iya. Kemudian dikatakan, sesungguhnya engkau akan mendapatkan apa yang engkau angan-angankan itu dan yang semisalnya bersama itu. Maka ini yang paling rendah dari penduduk surga, diberikan kepadanya semisal dari dunia ini dan 10 kali lipatnya. Dan kita semuanya tahu dari perkara-perkara dunia ini, dengan gedung-gedung yang megah, dengan kendaraan-kendaraan yang mewah, dengan kedudukan, makanan, minuman, dan berbagai kenikmatan yang ada di dunia ini, maka penduduk surga yang paling rendah ini diberikan semisal dari dunia ini dan 10 kali lipat ini. Karena itu beliau Habibullah Ta'ala mengingatkan lagi kepada kita, hati-hatilah, janganlah sampai luput darimu surga ini, janganlah sampai luput mendapatkan buah dari surga ini, di mana buah dari surga ini tiada lain adalah dari amalan-amalan yang saleh, dan di antaranya adalah menjaga solat subuh dan solat asar. Kemudian beliau menyebutkan bahwa surga itu adalah murah, namun itu mahal bagi orang-orang yang malas, bagi orang-orang yang lebih dikalahkan dengan tidurnya. Sebagaimana diriwayatkan, inna sil'atallahil ghalib, sesungguhnya dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mahal, sesungguhnya dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain adalah surga. Mahal bagi orang-orang mengikuti hawa nafsunya, mahal bagi orang-orang mengikuti syahwatnya, mahal bagi orang-orang yang lebih cenderung kepada dunianya. Kemudian beliau memetik dari beberapa bait yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya sil'atar rahmani lasti rakhisatan, wahai dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah engkau itu murah, bal hiya ghaliyatun 'alal kaslani, bahkan dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mahal bagi orang-orang yang malas. Ya sil'atar rahmani aynal mushtari, wahai dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, mana para pembelinya? Falak ya Rabbi bi abhadil athmani, maka engkau telah ditawarkan dengan harga yang paling murah. Ya sil'atar rahmani mada kif'uha illa ulit taqwa ma'al imani, wahai dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, apa yang telah dicukupkan dengannya, tidak ada yang bisa mencukupkan kepadanya, artinya tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman. Maka bersegeralah untuk menjadikan diri kita satu di antara ahlinya, satu di antara pembelinya. Tinggalkanlah syahwat, tinggalkanlah hal-hal yang melalaikan, dan tahanlah, simpanlah syahwatmu dan keinginanmu untuk menyambut hari yang agung ini. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك ومولاه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian terakhir beliau mendoakan semoga Allah سبحانه وتعالى menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mau mengambil manfaat dengan apa yang telah kita dengar, dan juga bisa mau mengambil nasihat dengan apa yang sudah kita sebutkan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa akan yang demikian itu. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima' wa barakallahu fikum.